Bismillah, afwan ustaz, na'udzubillah min dzalik. Mukadimahnya panjang. Misalkan nanti negara kita dipimpin oleh seorang kafir, termasuk kriteria apa negara kita? Negara kufar atau negara muslim? Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Jawabannya semoga saja tidak. La qaddarahullah, semoga tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita bicara berandai-andai, kan gitu ya. Seandainya terjadi penguasa kita muslim. Penguasa kita kafir. Tetapi mayoritasnya adalah muslimin, syiar Islam tersebar luas, nampak dan menyeluruh. Apakah dikatakan sebagai negara kufar atau negara muslim? Jawabannya negara muslim. Jadi tidak harus terkumpul tiga-tiganya. Paham ya? Cukup satu di antaranya itu sudah menunjukkan dia sebagai negaranya kaum muslimin. Sehingga kalaupun terjadi nanti Indonesia masih biladul muslimin. Karena mayoritasnya adalah muslimin, syiar Islam nampak, gamblang, jelas, menyeluruh di negara kita. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita kepada penguasa tadi? Sikapnya disampaikan kepada pihak terkait. Itu hikmahnya ahlu sunnah, tidak main kasar. Sampaikan kepada pihak terkait, supaya diganti penguasa tadi. Namanya azl. Lengserkan pak, ganti yang muslim. Ya, aspirasi disampaikan kepada yang terkait dengan masalah ini. Yang seperti ini disampaikan kepada siapa? MPR atau DPR? Kepada MPR. Ya Allah, sampaikan kepada yang terkait. Suara kaum muslimin menyatakan tolong diganti. Nah, ada kelas. Ternyata tidak mungkin diganti. Secara apa gitu sah sebagai negara, sebagai penguasa di negara Indonesia ini. Maka pembahasan yang berikutnya adalah apakah kita boleh memberontaknya? Nah, misalnya, jawabannya hukum asalnya adalah diberontak. Sebab dia kafir dengan kekufuran yang nyata. Rasul mengatakan illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Hukum asalnya diberontak. Tayyib. Apakah dilaksanakan hukum tadi itu? Jawabannya, dilaksanakan apabila terpenuhi ketentuan-ketentuannya. Para ulama kita menyebutkan ketentuan-ketentuannya. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Hadi rahimahullah, dan para ulama yang lain membawakan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan yang pertama, ialah kaum muslimin memiliki kekuatan yang sepadan atau lebih daripada kekuatan orang kafir tadi, penguasa kafir tadi. Nah, namanya quwwatun mutakafi'ah. Meliputi kekuatan personil, kekuatan senjata dan segala macam yang diperlukan untuk pelengseran tadi. Namanya quwwatun atau qudratun mutakafi'ah. Yang kedua, maslahat yang dicapai dengan pemberontakan atau penggulingan kekuasaan itu adalah maslahat yang rajihah. Maslahat yang lebih dominan, lebih besar daripada tidak. Kita kan dihadapkan dua, memberontak atau tidak. Yang dimaukan memberontak kan gitu ya. Nah, tatkala kita ingin memberontak, maka maslahat pemberontakan tadi betul-betul rajih. Betul-betul lebih dominan, lebih kuat dibandingkan tidak. Ada lagi yang menambahkan barakallahu fikum, maslahatnya, maslahat yang besar kemungkinan akan terjadi, bukan sesuatu yang diduga-duga saja. Jadi kalkulasinya harus betul-betul matang. Dan ini semua kembali kepada para ulama kibar yang menentukannya. Perintah pemerintah apa, penguasa kita apa, ulama kita yang berbicara, bukan masing-masing masyarakat. Ketika terpenuhi semuanya, maka dilakukan kudeta militer. Tetapi ketika satu saja tidak terpenuhi, maka diminta untuk sabar. Bagaimana? Sabar dalam menghadapi penguasa yang tadi, sampai Allah gantikan dia. Mustarihun wa mustarahun min. Hakata. ditaati dalam maslahat umum saja dan bukan ditaati dalam perkara-perkara yang lain. Tapi insyaallah itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum. Makanya doakan semoga saja tidak. Tapi kenyataan sudah ada. Di beberapa tempat itu kan kepala daerahnya kan kafir. Iya. Di Jakarta kafir. Ahok kafir. Di Solo tapi kan belum diresmikan. Yang menang orang kafir. Yang semacam ini enggak mungkin dikudeta. Dan dalam kalkulasi kita kaum muslimin enggak mungkin dikudeta. Sangat besar mudharatnya. Ya sabar. Kita taati dalam perkara maslahat-maslahat umum atau dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Paham tuh? Nah, barakallahu fi. Kalau Ahok ini misterius. Dianya KTP-nya Nasrani tapi statement-statementnya tuh kadang jelek-jelekan Nasrani. Saya sempat dikasih postingan Ahok itu, dia mengatakan agama yang paling gila itu Kristen. Gila itu agama Kristen itu. Masa orang mati pasti masuk dalam surga. Nah, kok enak kata dia. Nah, ini orang dulunya begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, banyak jeleknya gitu. Mati pasti masuk dalam surga. Ini paling gila agama ini. Ini serius. Al-Muhim. Pertanyaan berikutnya. Apakah anak umur 7 tahun minum ASI dari orang lain bisa menjadikan ibu susuan? Jawabannya tidak bisa. Sebab terkait dengan susuan barakallahu fikum itu pada sinul majaah. Rasul mengatakan dalam sabdanya innamar radha'atu minal majaah. Yang namanya susuan di usia-usia majaah. Tahu majaah? Usia-usia lapar. Itu 2 tahun. Ini hukum asal. Dikecualikan satu keadaan. Ketika anak umur 7 tahun ini itu biasa keluar masuk rumahnya ibu tadi. Ya enggak mungkin terelakkan. Misalkan anak angkat dari mulai kecil bayi sampai gede sama ibu tadi, keluar masuk yang dianggap ke ibunya sendiri, padahal bukan ibunya sendiri. Apakah bisa disusui oleh ibu tadi atau oleh adiknya atau semisalnya supaya menjadi mahramnya dia? Ini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih dalam bab ini barakallahu fikum, kalau kondisinya seperti itu maka bisa menjadi mahramnya dia dengan susuan. Syaratnya ya minum 5 kali susuan yang mengenyangkan. Khamsu radha'atin musbi'at. 5 susuan yang mengenyangkan. Ini kasusnya sama dengan Salim. Kasusnya Salim bin Abi. Aywa Salim Maula bin Juhaifah. Nama ikhwan. Di zamannya Rasul SAW. Itu enggak terlalu. Mesti keluar masuk. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Salim gini. Rasul mengatakan arti'i. Susui dia. Ya Rasulullah. Innahu rajulun kabir. Dia sudah besar ya Rasulullah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dzulihiyah. Sudah jenggotnya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, alim tu annahu kabir. Saya tahu dia sudah dewasa. Arti'i. Sesuai dia. Sesuai dia. Untuk menjadi mahramnya dia. Ini pendapat yang rajih dengan kondisi seperti itu. Barakallah. Faham insyaAllah ya? Gimana cara nyusunya? Ini yang antul. Saya tadi kok gini. Ini udah nanya-nanya yang berikutnya. Cara nyusunya gimana ini? Caranya gimana? Hah? Gimana ya? Kalau bicara zahir hadis, enggak main bukan teknis. Masa mengatakan ardi'i. Susui dia. Sebagian ulama ada berpendapat kayak bayi. Disusui kayak bayi. Itu menjadi perkara yang halal dikarenakan kondisi darurat. Tapi ini pendapat yang ditentang oleh para ulama yang lainnya. Nah, ini perkara yang mungkar. Kondisinya bukan lagi bayi. Akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Ya. Maka caranya menggunakan gelas. Jadi susunya diperah, dimasukkan dalam gelas, dia minum. Sampai dia kenyang sekali. Diulangi lagi nanti. Yang kedua kalinya. Diulangi lagi. Ketiga kalinya. Keempat kalinya. Sampai lima kali. Baru dikatakan sebagai anak susuannya. Paham tuh? Ingat dengan kondisi seperti tadi. Kalau enggak, maka enggak bisa. Dikarenakan dia usianya sudah 7 tahun. Sejak kapan Syiah Rafidhah difonis kafir oleh para ulama? Semenjak memunculkan kekufuran-kekufuran yang ada. Langsung dikatakan kafir oleh para ulama. Jadi Syiah itu bertingkat-tingkat. Kalau semata-mata Syiah saja itu ringan, masih dikatakan sebagai mubtadi'. Tapi kalau sampai tingkatan Rafidhah dikatakan kafir, mencela Abu Bakar wa Umar, Rafidhah, mencela Ummul Mukminin, Rafidhah. Yang meyakini Ali sebagai nabi, sebagai Tuhan, Rafidhah. Dan segala macamnya ya kan. Bismillah Rafidhah. Ini kufar. Kafir. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah disebutkan dalam Majmu' Kutub Warasail di buku ini ya kan, di juz yang ke-14. Pernah ditanya tentang seorang tokoh Rafidhah yang namanya Yasir Al-Habib. Antum tahu orang ini kan? Belum lama diposting videonya dia. Dia bicara mencela Aisyah radhiyallahu taala. Belum lama ya kan? Namanya Yasir Al-Habib. Ini orang lama. Ditanyakan sama Syekh Rabi, Yasir bagaimana? Orang semacam ini kafir. Dia telah mencela Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dan segala macam. Ya, dia orang kafir. Kenapa ragu-ragu dengan kufuran dia? Wallahul musta'an. Ini semenjak mereka memunculkan paham-paham kufurnya, maka Allah mengatakan dia kafir. Bagaimana kalau ada aparat intel polisi meminta kita salafiyin membantu memata-matai gerakan ISIS di kampungnya? Jawabannya, ahlan wa sahlan. Cuman ya gak perlu kemudian antum waktunya habis, mata-matai itu ngapain. Gak usah. Seperlunya saja, ketika antum mengetahui gerakan dan info-info yang valid, sampaikan kepada aparat. Dan gak usah diminta. Ketika antum tahu ada gerakan-gerakan semacam itu di tempatnya antum dan meresahkan masyarakat tadi, langsung laporkan. Pak, gini. Langsung kepada pihak aparat. Barakallahu fiikum. Apakah di Syria ada pejuang dari kalangan Salafiyin ataukah yang berjuang hanya antara Syiah dan Khawarij? Terkait dengan Syria itu fitnah. Fatwa masyayikh kibar seperti Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menjelaskan terkait dengan masalah Syria itu fitnah. Kaya fitnah ya kan? Penguasanya punya pemahaman Nusairiyah Rafidhah Batiniyah, membantai kaum muslimin Bashar Asad. Yang melawannya dari kalangan Khawarij, Daesh, Fis, atau sekarang yang kedua ISIS. Khawarij. Sehingga tidak mungkin mau gabung dengan mana pun juga tidak mungkin. Maka para orang meminta kepada masyarakat Suriah untuk mengungsi, keluar dari Syria. Makanya terjadi eksodus besar-besaran dari masyarakat Suriah barakallahu. Dan yang dibantai di sana jangan dikira orang-orang ISIS. ISIS, Rafidhah sama. Sama saja ya kan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal Ubari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah. Beliau mengatakan yang namanya khawarij haruriyah dan rafidhah sabaiyah, dua-duanya bentukan atau buatannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Satu orang yang membentuk. Di sana jangan dikira khawarij yang diserang, bukan. Yang dibantai itu masyarakat sipil. Masyarakat sipil selain Nusairiyah dan Daesh. Yang mereka bahasakan Sunni. Dan dibantai, sehingga dibantu untuk mengungsi. Sedikit nyampe nggak ada masalah ya. Beberapa waktu yang lalu kan tersebar luas berita terjadi pengungsian besar-besaran imigran dari Syria. Yang dituju adalah Eropa. Ya. Nah gitu ya, heboh. Itu luar biasa, teriakan-teriakannya itu. Wow, ada yang menolak dan segala macamnya, ada yang menerima. Ada yang menerima. Di antaranya memang ada Jerman, misalnya. Menerima sekitar 10.000 pengungsi Syria. Itu digembar-gemburkan. Eropa, Jerman, mana negara-negara Arab? Mana Saudi Arabia? Mau Eropa, 10.000 orang, begini. Luar biasa. Itu dari kalangan musuh-musuh dakwah, dari kalangan Khawar dan semisal yang anti-Saudi. Terpaksa, ya namanya juga kondisi, diposting. Bagaimana pengungsi Syria di Eropa, dan bagaimana pengungsi Syria yang diurus sama Saudi. Nah, difoto. Di sebagian Eropa, pengungsinya itu, bukan tidak di sebuah tempat yang berkawat gitu. Dijaga lengkap dengan polisi bersenjata. Nah, waktunya makan kayak anjing. Roti dilempar ke mereka. Set, rebutan. Lempar lagi. Diperlakukan kayak hewan, kayak binatang. Allahu musta'an. Sebenarnya Jerman. Mereka menerima pengungsi tadi bukan kemudian lillahi ta'ala. Ada persyaratannya. Syaratnya mereka bisa masuk Kristen. Dikristenisasikan. Masuk terima. Muslimin enggak. Muslimin tidak. Sehingga banyak yang mati di laut itu kebanyakan dari kalangan kaum muslimin. Ditolak oleh orang-orang Eropa. Yang mereka terima yang orang Nasrani atau muslimin yang mau masuk ke agama mereka. Itu pun disiapkan tenda-tenda yang enggak jelas, tenda-tenda yang terbuat dari parasit, ikhwan. Tenda biasa dari atau camping. Kayak gitu. Kena angin, wah, burak kabeh, karu-karuan. Allahu Akbar. Itu yang digembar-gemburkan oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh agama. Posting yang Saudi. Nih, kepengin tahu. Nih, Saudi. Saudi itu mengurusi hampir 2 juta pengungsi Syria di Yordania. Tidak ada omongan, tidak ada apa. Mereka mengatakan majelis ini, musyawarah ini, pertemuan ini segala macam. Hah, 10.000. Itu pun dalam kondisi yang semacam tadi. Saudi, 2 juta. Tidak ada omongan. Dan menerima hampir 500.000 orang masuk ke Saudi. Tidak ada omongan. Nih, kepengen tahu bagaimana mereka. Siap di postingnya ikhwan. Tempat kem-kem pengungsian yang diurus sama Saudi tadi. Semi permanen. Bukan menggunakan tenda yang kayak gitu. Semi permanen. Lengkap, rapi. Di situ apa untuk tempat tinggal, ber-AC. Ya, karena ditempatkan di tanah lapang yang begitu luas. Hah? Semi permanen, ber-AC, airnya lancar, logistiknya lancar, masjid, tempat pendidikan, dan segala macamnya. Lengkap. 2 juta pengungsi Syria ditempatkan di Yordania. Nggak usah banyak teriak-teriak, ada apa kok kemudian Saudi terdepan dalam perkara semacam ini. Hanya orang-orang yang nggak suka dengan negara Tauhid yang antipati dengan itu semuanya. Sampingan informasi. Bagaimana cara kita yang di Indonesia bila ingin membantu kaum muslimin di Syria? Apakah boleh mengulurkan dana ke rekening-rekening peduli Syria yang ada di pengumuman media? Tidak. Untuk membantu mereka harus melalui tangan-tangan yang amanah, yang betul-betul sampai kepada masyarakat muslimin. Tidak sampai kepada gerakan-gerakan Daesh atau gerakan FIS atau ISIS atau Al-Qaeda. Apalagi sampai ke tangan Nusairiyah. Hati-hati. Umumnya yang berkait dalam bab ini dari kalangan ikhwanul muslimin ya ikhwan. Sejak zaman dahulu mereka paling suka memanfaatkannya begini-begini ini. Dari kalangan PKS paling suka dono Suriah, tapi ujung-ujungnya masuk dalam kantong pribadi. Ya Pak ya. Masya Allah. Mau dikasih file sampingan ya Pak? Ya Pak, diem saja. Mau apa enggak mau? Nah. Dari kalangan roja'in, orang-orang roja', terutama Dr. Syafiq Reza Basalamah dan teman-temannya itu masuk ikut andil untuk membantu orang Syria. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada antum. Dengan siapa mereka ta'awun? Dengan siapa mereka ta'awun? Ternyata ketika dicek oleh teman-teman kita barakallahu fikum, ternyata mereka itu ta'awun terkait dengan Syria dengan linknya Al-Qaeda. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Luar biasa mengerikan penyimpangan mereka. Dikarenakan enggak ada salafi di sana, disuruh mengungsi para masyarakat, para ulama. Siapa lagi kalau antum ke sana mau ta'awun sama siapa? Imma Al-Qaeda, imma ISIS, wa imma Nusairiyah. Allahul musta'an. Hah. Itu di antara sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Betul-betul gaduh-gaduh. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata. Masya Allah. Jam 1 ya kan. Pada saat khutbah Jumat, ada seorang khatib yang memperingatkan tentang bahaya Syiah dan kejahatan-kejahatan. Namun dalam khutbahnya, sang khatib menyuruh kita untuk saling memberikan uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, seperti beda kunut atau tidak, tahlilan atau tidak. Musuh kita sudah di depan mata, saatnya bersatu dan lupakan perbedaan-perbedaan tadi. Mohon nasihatnya. Masya Allah. Ini khatib awam maklum. Ya, begitu mereka ya. Tapi pada kenyataannya, dia sendiri dan kelompoknya tidak pernah mau menghargai perbedaan. Itu secara real dan nyatanya. Mereka dengan arogan memaksakan ritual mereka. Tahlilan, segala macam, dipaksakan. Yang sedikit berbeda dengan mereka, langsung diintimidasi. Itu mereka ya Pak. Nah, peristiwa Aceh kemarin itu dari kalangan Asy'ariyah, Sufiyah, Maturidiyah, NU garis lurus. Itu dari kalangan mereka. Mestinya kan? Ya, gimana perbedaan? Ya mereka yang seperti ini biarkan saja lah. Kami juga biarkan saja. Musuh kita kan satu Syiah. Saatnya kita bersatu. Kan begitu mestinya. Hah? Omdo. Hah? Tahu omdo ya? Itu omong doang ya ikhwan. Hah? Barakallahu fikum. Enggak ada kenyataannya. Enggak ada kenyataannya. Allahul musta'an. Yang kedua, jelas tidak mungkin. Yang namanya bersatu, itu di atas bimbingan yang hak, Alkitab, sunnah, dengan pemahaman salaf. Sedikit pun penyimpangan harus disingkirkan. Itu persatuan yang benar. Bagaimana mungkin kita melawan musuh dalam keadaan yang ini syirik, yang ini bid'ah, yang ini tahlil, yang ini khurafat, yang ini takhayul. Ya gak mungkin ya akhi. Gak mungkin. Pada waktu perang Uhud, semua jadi bubar kacau balau. Hanya pasukan tidak taat komando kepada Rasul. Gak ada tahlilan. Gak ada syirik. Gak ada takhayul. Gak ada bid'ah. Hancur semuanya. Pada perang Hunain, muslimin kocar kacir di awal perang. Apa sebabnya ya Pak? Karena rasa ujub. Bangga diri dengan jumlah yang banyak. Baru ujub. Katanya orang Ambon, sing ada lawan. Nah, gitu ya. Sing ada lawan. Hah? Katong jumlahnya banyak. Nah, gitu ya. Kita orang jumlahnya banyak, enggak ada lawan ya. Ujub, hancur berantakan di awal perang. Enggak ada syirik, enggak ada bid'ah, enggak ada yang lainnya, ikhwan. Lalu bagaimana kiranya bisa menang melawan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama dalam keadaan gaduh-gaduh kemahada? Ya enggak mungkin abadan. Enggak mungkin sama sekali. Sehingga harus dibersihkan semua kemungkaran-kemungkaran yang ada, bersatu di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, baru bersama-sama menghadapi musuh-musuh yang ada. Barakallahu fikum. Ini nek wong awam ya ikhwan. Mau tambah lagi apa? Lagi apa enggak? Masyaallah. Itu namanya fiqhul waqi. Nah, tapi fiqhul waqi-nya yang benar. Ini kalau yang ngomong ini orang awam, labas. Tapi kalau yang berbuat semacam ini seorang doktor, doktor lulusan Madinah, keblinger ya itu. Siapa ini? Penasaran tak? Nah kalau yang berbuat semacam ini, yang memposting semacam ini, seorang doktor tokoh besarnya Roja, yang namanya Muhammad Arifin Badri dan kawan-kawannya, ya jelas penyimpangan dan keblinger. Bayangkan, datang menziarahi tokoh NU garis lurus. Namanya Ustaz? Ustaz, siapa namanya lupa saya? Edus Ramli. Gitu ya, kan ya? Luar biasa. Mendatangi langsung ke rumahnya. Langsung menziarahi langsung ke rumahnya. Wah, disebutkan pujian di situ, bahkan berus sampo dan segala macamnya. Akhirnya. Di antara isinya, ya semacam ini. Diminta untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan segala macamnya itu. Itu khilafnya sama kayak khilaf Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. La haula wala quwata illa billah. Mengatakan persatuan dan segala macamnya. Ya ini namanya keblinger ya, akhi. Kalau khatib tadi awam, ana yakin jahil. Lah ini doktor. Doktor lulusan Madinah nih. Ini doktor Mesir sih, mungkin ya segitulah ya kan. Madinah ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau yang melakukannya yang sama kayak dia, sekelas Firanda yang ngajar di Masjid Nabawi itu, ya jelas keblinger. Diposting foto bersama dengan tokoh HTI Ustadz Felix Xiao. Itu tokoh HTI ya ikhwan. Hizbi, bukan Salafi. Foto bareng. Dia, sama Firanda, siapa lagi gitu ya. Dikasih keterangan, indahnya persatuan. Persatuan apa, ndak? Itu bukan namanya persatuan, itu namanya mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Itu penyimpangan. Yang namanya persatuan, di atas al-haq. Al-kitab, wassunnah dengan pemahaman salaf. Amehon, mungkar katakan mungkar, haram katakan haram, menyimpang katakan menyimpang. Tidak bisa kamu satukan ya, ikhwan. Ini semuanya pemahaman siapa? Ini semua pemahamannya orang-orang ikhwanul muslimin. Paham ya? Dengan kaidah mereka, nata'awun fi ma tafaqna wa na'tadziru wa ya'tadziru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna. Yang kita sepakati, kita ta'awun. Yang kita berbeda saling memberikan uzur. Itu kaidahnya Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Dengan kaidah inilah muncul manhaj tamyi yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin, diteruskan oleh Halabiin, Ali al-Halabi, Ibrahim al-Haili, Firanda dan kawan-kawannya itu sampai sekarang ini, dan terakhir digandrungi oleh MLM dan kawan-kawannya itu. Sumbernya dari kaidah ini. Kalau yang ngomong itu dari kalangan orang awam sih makul, orang goblok, orang jahil. Nah kalau dokter-dokter semacam ini, Allahul Musta'an. Mau tambah lagi? Antum kok sedang gini-gini ya kan? Labas, ini namanya informasi supaya antum tahu bagaimana penyimpangan yang ada. tokoh mereka, Dr. Syafiq Reza Basalama. Ini satu link ini, Arwin Badri segala macamnya, yang lagi in keartisannya ada Dr. Syafiq Reza Basalama. Luar biasa. Datang ke Makassar kemarin, Sabtu kemarin, Jumat Sabtu kemarin, datang ke Makassar khutbah Jumat di Masjid Al-Markazul Islami di Maros. Khutbah Jumat itu yang menyambutnya, yang begitu antusias menyambut kedatangannya dan bangga bisa menghadiri khutbahnya, grupnya Zulkarnain. Semangat sih. Saya hampir terlambat, tapi hampir dapat yang paling belakang pas dengan khotibnya. Luar biasa. Itu tokohnya rojak, disanjung, dipuji setengah mati sama mereka. Allahu musta'an. Setelah itu enggak, merekanya mampir ke Bajirupa. Tahu Bajirupa? Bajirupa itu markas besar MLM, yaitu pondoknya Zulkarnain dan kawan-kawannya. Di Makassar namanya Pondok Bajirupa, Pondok Sunnah. Ceramah di situ. Didampingi oleh Ustaz Mustamin. Ceramah di situ. Nah, itu yang memposting dari kalangan MLM luar biasa. Saya terharu. Laki, hatta ummah, hatta perempuan juga ikut tampil. Saya terharu. Saya minta rekamannya malam ini, luar biasa. Ya bagi Ikhwan. Yang lainnya berikan posting, islah semakin dekat. Allahu Akbar. Islah, oh boleh. Ini kok islah. Nah, keterangannya Ustaz Mustamin, kalau kita tujuannya sama akan ketemu insyaallah. Apa tujuannya? Kan gitu. Allahu musta'an. Ya sama, mirip. Jadi yang ini gaya-gayanya seperti itu, yang ini juga sama. Satu link, satu pemahaman. Dari kalangan Rojaiyun, dari kalangan MLMiyun, atau kamu katakan Sarusiyun, sama. Barakallahu fikum. Baru dengar Sarusiyun. Sama ya, Ikhwan. Sama. Intinya ya, Ikhwan, itu bukan namanya persatuan. Itu namanya mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Allahu musta'an. Gitu ya. Nanti mereka akan komentar, ah memang orang satu ini sukanya tahdir, sukanya rudut, gak seneng orang itu kemudian bersatu dan segala macam. Ini gara-gara antum kelamaan terkena manhatam yik, ya, ini akibatnya. Ini bukan gak mau persatuan, kita kepingin persatuan yang benar. Ukhuwah yang benar. Ijtima' yang benar di atas al-haq, di atas manhajus sunnah. Yang mungkar hilangkan, yang menyimpang hilangkan, sesat hilangkan, ada nahi mungkarnya. Semuanya di al-haq. Naam, kita bersatu. Ahlan wa sahlan. Allahu musta'an. Bukan persatuan ikhwanul muslimin ya. Weh, jam satu loh. Ini apa ini? Lanjut. Sebenarnya talim lagi loh ya. Jadwal berikutnya pada asar. Tidak boleh. Antum sore harus hadir semua. Harus hadir semua antum sebagaimana biasa. Ya. Aduh. Kenapa capek ya akhi. Tadi ustadznya tadi kesemangatan sampai jam berapa itu capek ketiduran ya akhi. Akhirnya asarnya enggak taklim. Nah, sama ya cus. Enggak boleh ya. Jadi gimana? Nah, dikit lagi. Iya, khair. Mohon nasihatnya agar kita semangat belajar ilmu syar'i. Semangat menghafal dan lain-lain. Kita lihat di kalangan salafiyin kurang greget dalam belajar, dalam menghafal. Apa perlu dibuat program-program khusus untuk salafiyin? Atau gimana Ustaz? Atau mungkin dibikin program berbayar agar semangat? Iya. Kita menyaksikan juga begitu di banyak tempat ini. Fenomena salafiyin sekarang ini kurang greget. Belajarnya gak kayak dulu lagi. lebih kecondongannya itu lebih banyak ke arah mengurusi kemapanan duniawi. Nggih mboten? Ya Pak ya. Yang berikutnya greget taklimnya itu kurang. Di antara sebabnya adalah media sosial. Nah. Ngetaklim ya, Aki. Oh, tolong ya dikirim anunya apa namanya? Rekamannya. Dulu kan harus rekaman, sekarang set. WA bisa, Telegram bisa, ini bisa, itu bisa. Jadi langsung dengarkan. Saya dengarkan kok di rumah. Kok kata lebih akhir? Streaming. Ya apa ya? Lepas kok diem? Sebagian seperti itu keadaannya. Saya selalu update, jangan khawatir. Selalu online, jangan khawatir. Nah, dimanapun saya berasal lagi kerja, saya selalu online. Streaming ya? Iya bagus streaming. Cuman yang lebih afdal lagi datang ke Majelis Taklim. Semangat belajar yang tinggi. Sangat besar fadilahnya. Bukan semata-mata dengarkan ceramah. Terkait dengan keutamaan majelisnya, keutamaan datang ke tempat taklimnya, talabul ilminya, dan segala macamnya. Beda dengarkan streaming dengan yang langsung menyaksikan kondisinya. Hah? Lagi streaming, ketawa ya. Ketawa dia. Tidak paham ya ketawa lagi. Ngapain? Nah gitu ya. Oh lagi. Berapi apa ini ustadznya ini? Kamu gak bisa, kamu hanya menerka-nerka saja. Oh semangat. Yang hadir mengerti, bisa menjiwai langsung. Menghayati langsung. Sehingga Allah Musta'an, salafiyin itu yang diharapkan talabul ilminya. Semuanya salafiyin ya ikhwan. Antum mau mengharapkan orang-orang awam ngaji. Jangan mimpi. Kecuali yang dirahmati, diberi taufik oleh Allah SWT. Sehingga yang diharapkan hanya salafi. Dan ciri-ciri salafiyin itu belajar ilmu agama. Supaya mereka tahu ini pemahaman salaf, ini hak, ini yang batil. Ngaji, belajar yang rajin, yang semangat. Nulis, mencatat, menghafal, dan segala macamnya. Itu mereka. Barakallahu fikum. Itu merupakan sebab orang kokoh di atas sunnah. Kokoh di atas al-haq di masa-masa fitnah. Ketika dia tersibukkan dengan ilmu syar'i, semangat mengkaji ilmu syar'i dengan cara yang benar. Barakallahu fikum. Maka diharapkan kenap salafiyin dan salafiyat menyingkan dengan baju, meningkatkan belajar mereka. Barakallahu fikum. Kalau dipandang perlu di sebuah tempat diadakan program khusus, tafadhal, di pesantren atau apa begitu. Nah, silakan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Berbayar gratis saja males. Dan apa lagi berbayar. Yang ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Barakallahu fikum. Yang penting jangan dijadikan sebagai komersial. Barakallahu fikum. Bolehkah memberikan nasihat kepada sesama muslim melalui SMS dengan menyembunyikan identitas kita atau dikenal dengan SMS gelap? Ya enggak demikian caranya. Ini ibaratnya orang yang masuk rumah tanpa kolon ubun. Gitu ya. Hah? Masuk rumahnya orang langsung selonong set takillah ya akhi gini. Itu kurang ada. Sehingga ada adab-adabnya. Antum sampaikan, saya fulan bin fulan dari sini, saya akan memberikan SMS gratis kepada Bapak terkait dengan bimbingan agama. Atau membuat semacam apa namanya ya, yang disatukan gitu ya, yang kemudian mengambil promo-promo apa yang murah itu. Satu orang koordinatornya disebarkan ke semua nomor yang ada. Namanya grup apa itu? Al-Bahim gitulah ya kan. Anda enggak paham. Tapi harus seorang salafi. Yang menangani ya seorang salafi dan dipantau oleh asatidzah salafi di tempat. Supaya faedahnya itu jelas ilmiah dan tidak macam-macam. Bagus itu. Semarang misalkan. Koordinator sama fulan begitu. Nah, ya Allah ya Ikhwan, ini SMS gratis. programnya bagus untuk tausiah. Gabung sudah ada tulis seret. Far semuanya. Bagus. Gitu ya. Nah, terkait dengan orang lain yang mungkin awam ya kita kenal teman kita atau segala macamnya. Saya Fulan Mas. Ini mau tak kirimi SMS yang isinya tausiah agama. Semoga berkenan. Cering. Jangan banyak. Yang penting sedikit masuk. Bagaimana responnya? Makasih Mas. Bagus Mas. Lanjut. Teruskan lagi. Responnya gimana? Diem toai. Ya apa Mas? Dikasih lagi tidak? Wis Mas lah. Blenger bosan. Ya wis gimana? Itu namanya ada adab-adabnya. Juga ketika nelfon. Ya begitu. Nelfon itu sama kayak atau minta izin. Jangan lebih dari 3 kali. Telepon ini enggak diangkat. Ulangi lagi. 3 enggak diangkat. Ketiga enggak diangkat ya sudah. Berarti ima orangnya enggak bawa HP atau enggak dengar atau lagi enggak mau menerima panggilan. Sudah. Ketika nomornya antum enggak dikenal sama dia, SMS dulu. Saya Fulan kepengin telepon. Bisa? Itu adabnya terutama kalau antum telepon para ustaz. Antum jangan terlalu GR. Ustaz, kenal baik sama saya kok masa nomor saya enggak disimpan? Belum tentu. Itu nomor yang enggak disimpan itu terlalu banyak dari para ustaz sendiri. Terlalu banyak belum keluarganya dia, belum masinya. Atau jangan GR, sudah biasa kenal saya, pasti tahu nomor saya dia. Kok kada angkat ya Ustaz siji opo iki? Kring krang sampai 10 kali. Masyaallah sopo iki ngene. Ana gitu ya. Kadang lihat jamnya, iki jam piro? Waktunya orang tidur siang-siang. Krang kring. Itu harus ada adabnya. Ya, SMS dulu. Ustaz, saya Fulan. Ingin telepon ada waktu. Baru jawab, ya berarti belum terima telepon ya. Persiap, fabel, silakan. Atau di miss call ulang, atau telepon. Itu pada adab-adabnya. Ketika ditelepon, maka yang pertama kali mengucapkan salam adalah yang menelpon, karena antum yang menghubungi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ketika yang terima, ewah, ya, tandanya dia nerima. Antum yang menyampaikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Jangan, loh Ustaz, telepon Pak nyalami. Lho ya kok wale ya yang dok rumah siapa ini? Yang dok rumah itu antum, antumnya yang harus menyampaikan salam. Paham salah ya? Dan yang berikutnya, tolong yang perempuan jangan telepon nomor laki-laki. Terutama untuk para ustaz. Jangan nelpon ustaz ya. Yang perempuan-perempuan tolong jangan nelpon ustaz. Barakallahu fikum. Saya seringkali keperangkap kayak gini ya Pak. Aduh, matian. Ini sudah nomornya siapa ini? Tapi dari nomornya kok kayaknya nomor bagus ini kan. Diangkat. Aduh, perempuan mati ya. Ya kalau kita orang alhamdulillah masih punya semacam itu. Kalau haula itu sudah enggak ada ya Pak. Allahu musta'an. Aduh. Mohon maaf kalau saya secara pribadi kadang-kadang pura-pura enggak dengar. Ya, siapa? Ya. Siapa ya? Afwan, enggak dengar kok. Tak matikan. Allahu musta'an. Gitu ya, kan ya. Jadi tolong yang perempuan jangan telepon para ustaz. Ada kepentingan tanyakan kepada yang memungkinkan barakallahu fikum. Naktafilahu la ya. Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faddalu hafizakumullah.